Mitra bisnis, DPR, dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Migas karena sejumlah klausulnya dinilai sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Tapi rencana tersebut ditolak Asosiasi Perusahaan Minyak Indonesia yang menganggap hal itu bisa menimbulkan masalah baru bagi investor yang sudah terlibat kontrak. Nah, untuk membahas masalah ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom dari Universitas Indonesia, Khatib Basri. Pak Khatib, bagaimana pandangan Anda? Saya kira bahwa ini persoalan Undang-Undang Migas ini juga penting karena ini menyangkut kepastian. Kalau kita lihat ya, saya ngomong general dulu sebelum masuk agak spesifik. Harga minyak di dunia itu tinggi. Logikanya, dengan harga minyak yang tinggi, maka insentif orang melakukan eksplorasi kan juga mestinya meningkat. Karena memang ini kan ciri khas utama kayak radio, kalau demand-nya tinggi ya pasti orang akan mulai bikin acara macam-macam. Ini hal yang natural. Tapi yang terjadi di kita adalah kenaikan harga minyak di dunia tidak mendorong investasi untuk meningkat di Indonesia. Bahkan ada kecenderungan produksinya terus menurun. Kita nggak punya lagi 1 juta barrel production. Produksi itu kan 960.000 cuma. Ya. Ini yang saya bilang bahwa ada persoalan. Itu karena minyak kita sudah berkurang ya Pak? Persoalan itu mencakup yang paling penting sebetulnya bukan karena minyak nggak ada, tapi certainty dalam regulasi. Nah, certainty dalam regulasi ini kemudian tercermin daripada Undang-Undang Migas. Ini yang selalu dikeluhkan oleh investor, bahkan orang menganggap bahwa kita sebetulnya relatif, bahwa kita nggak terbuka. Indonesia sebetulnya in terms of collection itu jauh lebih keras, lebih tinggi dibandingkan even Venezuela. Karena kita 85% diambil oleh pemerintah, di dalam Venezuela itu 82% sebetulnya. Tetapi yang terjadi adalah karena ada beberapa persoalan uncertainty dan macam-macam di dalam undang-undang, di dalam regulasi, yang tidak membuatkan dari sisi government juga nggak menguntungkan, investornya juga menguntungkan. Sehingga revisi ini kemudian menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah, apakah revisi yang dilakukan bisa mencerminkan untuk mendorong proses produksi atau enggak? Kalau kemudian revisi yang dimunculkan tetap tidak mendorong proses produksi, menimbulkan ketidakpastian antara pusat dan daerah, maka saya kira kenaikan produksi itu masih belum kita harapkan. Saya terus terang, saya mesti bilang, kita lihat dulu di dalam prosesnya, karena ini adalah isu yang sudah lama sekali dibicarakan, dan saya secara jujur mesti mengatakan bahwa progresnya sangat lambat. Demikian Khatib Basri, dan saya Rizal Andika.